الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih terkait dengan macam-macam hak sia. Sudah ada 4 macam sia yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah khiyarul majlis. Kemudian yang kedua khiyarus shalat. Kemudian yang ketiga khiyaru al-ghabn. Dan yang keempat adalah khiyar tadlis. Maka berikutnya berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa idza stara ma'iban lam ya'lam 'aibahu falahul khiyar baina raddihi wa imsakihi. Dan apabila seseorang membeli barang yang ternyata di situ ada aib, ada cacat pada barang tersebut, di mana dia tidak mengetahui aib tersebut, cacat barang tadi dia tidak ketahui, falahul khiyar baina raddihi wa imsakihi, maka dia memiliki hak pilih. Apakah kemudian mengembalikannya ataukah tetap memilikinya? Karena pada hakikatnya jual beli tersebut sudah berlaku hukumnya, hanya kemudian diberi hak pilih. Hak pilih tersebut imma membatalkan transaksi atau meneruskannya. Kalau meneruskannya berarti rela terhadap cacat yang ada pada barang tersebut. Ini yang disebut dengan khiyarul aib. Dan ini merupakan macam yang kelima daripada macam-macam khiyar. Khiyarul aib yakni hak pilih disebabkan karena ada cacat pada barang. Dan cacat pada barang yang bisa membawa kepada hak khiyar adalah cacat yang mempengaruhi nilai suatu barang. Ada cacat-cacat yang sepele yang hal tersebut tidak mengurangi nilai, maka itu tidak teranggap. Khiyarul aib ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah menyatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. wala yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi 'aib illa bayyanahu lah. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual satu barang kepada saudaranya yang terdapat cacat pada barang tersebut, melainkan dia harus menjelaskan kepadanya. Ikhwanuddin azakumullah, cacat pada barang yang membawa kepada haksiat bagi pembeli itu harus terpenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang dengannya cacat pada barang teranggap dalam haksiat. Artinya, yang pertama tadi telah disebutkan, yakni cacat tersebut adalah cacat yang mempengaruhi nilai satu barang. Cacat yang mempengaruhi nilai satu barang. Nah, siapa yang menentukan bahwa ini cacat yang mempengaruhi nilai satu barang atau tidak? Tentunya bukan penjual dan bukan pula pembeli, tetapi urfnya para pedagang. Urf yang berlaku pada masyarakat di tempat tersebut. Itu yang menentukan. Jika mereka mengatakan ini aib yang sudah keterlaluan seperti ini, mestinya harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan berarti dia telah menipu. Dia telah menjual barang yang terdapat aib padanya dan dia tidak menjelaskannya. Maka hakiat berlaku di situ. Sehingga bagi si pembeli boleh untuk dia kemudian mengambil kembali uangnya dan mengembalikan barangnya. Kemudian syarat yang kedua, si pembeli dalam keadaan tidak tahu adanya cacat pada barang tersebut pada waktu transaksi terjadi. Serta pada saat serah terima barang, dia masih belum tahu. Adapun di saat dia sudah mengetahuinya, misalnya barang tersebut, katakanlah kitab, dia sudah bolak-balik kitab tersebut, dia ketahui mungkin, dan dia menganggapnya barang tersebut cacat yang sepele saja. Atau mungkin ya barang yang dia cari, dia sudah cari kemana-mana tidak ada dan ketemunya di situ, dan ternyata satu-satunya ini pun ada cacatnya, dan dia sudah mengiyakan, dia sudah tahu cacat tersebut. Misalnya tidak apa-apa lah kalau begitu, dia ambil karena sudah mencari di mana-mana, di toko buku yang lainnya sudah tidak ada, tinggal satu-satunya dan ada aibnya. Dia tawar kepada penjual, penjualnya tidak mau turun harga. Ya ini ada catatnya, ini memang harganya segitu. Kalau mau ya silakan, kalau tidak ya sudah. Akhirnya dia bayar dalam keadaan aib. barang tersebut ada. Kemudian beberapa hari datang lagi mau mengembalikan barang. Nah, ini ada aibnya. Disebabkan karena ternyata sudah datang kitab yang baru mau dia beli. Maka seperti ini tidak berlaku. Karena dia sudah mengetahui bahwa barang tersebut memang ada aibnya. Dan berbeda keadaannya nanti bab ikola. Dalam artian si penjual memaafkan tadi itu dikembalikan yang sudah tidak apa-apa sini kembalikan. Itu nanti masalahnya adalah pembahasan lain, yakni bab masalah ikola. Tetapi secara asal hak khiyar tidak berlaku pada orang ini. Dan ikola bukan khiyar. Ikola ini bab tersendiri, nanti akan ada pembahasannya. Jadi di sini jadi syarat yang kedua, si pembeli dia tidak mengetahui akan cacat daripada barang tersebut di saat terjadi transaksi dan di saat serah terima. Kemudian yang ketiga, keberadaan aib tersebut atau cacat pada barang tersebut memang sudah ada saat terjadi transaksi. Jadi bukan setelah transaksi baru kemudian aib itu ada. Memang sudah ada sebelumnya. Atau aib tersebut setelah transaksi sudah deal, transaksinya sudah selesai, tetapi sebelum serah terima barang. Itu juga sama. Hak khiyar berlaku di situ. Sudah terjadi transaksi harga dan sebagainya, belum serah terima dan belum berpisah, masih berada di situ, kemudian ternyata dilihat barangnya ada cacat, maka hak khiyar berlaku di situ. Ya tentunya kalau belum berpisah ini namanya juga khiyar majelis ya. Masih berlaku padanya khiyar majelis. Hanya saja khiyar majelis itu tidak terkait dengan aib. Ini kaitannya dengan aib. Sehingga masuk padanya khiyar aib. Kemudian syarat yang keempat, bahwa cacat pada barang tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan masyakoh. Jika ada aib-aib yang sepele misalnya dan mudah untuk diselesaikan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai aib ataupun cacat yang bisa dijadikan hak khiyar. Kemudian yang kelima, cacat tersebut atau aib tersebut, kekurangan pada barang tersebut belum hilang di saat hendak dijadikan apa, hendak dilakukan fasul akad, yakni pembatalan akad. Dalam artian terkadang bisa barang tersebut misalnya binatang, dia beli setelah terjadi akad, kemudian dia pulang, ternyata dia ketahui binatang ini sedang sakit, maka dia tidak mengembalikannya dan dia sudah berusaha untuk mengobati, ternyata kok nggak sembuh. Nah dia tidak mengembalikannya, mengkomplain bahwasannya ini binatang ini ternyata sakit. Di saat sudah dikembalikan ternyata terlihat sembuh, maka ini pun juga tidak terhadap sebagai aib. Jadi syaratnya adalah aib tersebut belum hilang saat hendak terjadinya fasul akad, pembatalan akad. Tapi setelah hilang cacatnya, aibnya dan kekurangan dari barang tersebut, maka ia tetap berlaku transaksi yang di muka tadi. Ini Ini gambaran secara global. Khiyaru al-aib. Gambaran secara global, khiyaru al-aib. As-Syaikh Sa'di menyatakan, wa idza sara ma'iban lam ya'lam aibahu. Apabila seseorang membeli satu barang yang ada catatnya, di mana dia tidak ketahui aibnya atau catat tersebut, kekurangan pada barang tersebut, seperti misalnya kambing, ternyata kambing tersebut kambing yang buta sebelah matanya, dia tidak tahu kebutaan tersebut pada awalnya. Atau dia membeli rumah, ternyata rumah tersebut sudah banyak yang retak-retak bagian dalamnya, sudah banyak genteng yang bocor, sudah bagian-bagian tertentu, ya, ternyata dia belum tahu akan adanya kekurangan-kekurangan pada rumah tersebut. Atau dia membeli misalnya beras, dia sebutkan jenisnya, jenis misalnya delanggu, ternyata tercampur dengan jenis yang lain, atau jenis apa namanya itu, macam-macam beras mentai atau pandan wangi, atau mau beli yang rojo lele, ternyata di situ bercampur dengan ya sempat misalnya, kualitasnya jauh berbeda. Apa yang dia contohkan ya, sampelnya dengan apa yang dia kirimkan beda. Ini juga merupakan ya, cacat dan penipuan yang tadlis, masuk dalam khiyar tadlis juga. Baik. Falahul khiyar baina rabbihi wa insatih. Maka dia memiliki hak khiyar antara mengembalikan barang tersebut dan dia mengambil kembali uangnya, atau dia tetap mempertahankan dalam artian rela terhadap keadaan barang. Itu yang disebut dengan khiyarul aib. Jadi bagaimana kalau barang-barang tersebut tidak memungkinkan untuk dikembalikan? Ini kalimat berikutnya menjelaskan keadaan tersebut. Asy-Syaikh menyatakan, fa in ta'adzara radduhu ta'ayyana arsuhu. Fa in ta'adzara radduhu ta'ayyana arsuhu. Apabila tidak memungkinkan untuk dikembalikan barang tersebut, artinya bahwa barang tersebut sudah dibeli ya dan sudah dimanfaatkan, digunakan, ternyata dalam kemanfaatan tersebut diketahui adanya kekurangan-kekurangan, adanya cacat-cacat pada binatang tersebut. Membeli kambing, ya. Setelah dibeli sampai di rumah, ya rencananya besok mau disembelih, ternyata mati pak malam harinya. Ternyata kambing itu adalah kambing sakit. Dia tidak tahu, ya. Bukan mati karena kecekik misalnya, kejirat sama talinya, bukan. Mati dengan sendirinya. Ternyata kematiannya disebabkan karena penyakit. Dan si penjual ya, menyembunyikan sakit tersebut. Si pembeli tidak tahu kalau kambing ini kambing yang sakit. Bagaimana ini? Atau tadi, beli beras rojo lele, ternyata dikasih, ya, misalnya, yang delanggu misalnya. Dan sudah terlanjur dimasak baru ketahuan, loh ini bukan rojo lele seperti ini. Misalnya. Bagaimana urusan yang seperti ini? Dan sudah tidak mungkin untuk dikembalikan, sudah jadi nasi. Yang tadi kambing sudah mati. maka ta'ayyana aqsu. Kalau tidak mungkin untuk dikembalikan, maka ditentukan arsnya. Apa itu ars? Ars adalah selisih harga antara barang yang dalam keadaan sehat, kalau kambing tadi dalam keadaan sehat, dengan barang di saat dalam keadaan sakit. Selisih harganya. Seperti kambing tadi misalnya. Kambing tersebut dihargai misalnya 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. Ini karena dihargai dengan harga kambing sehat. Ternyata ini kambing sakit. Nah, maka ditentukan di pasar hewan, kalau kambing yang sakit seperti ini dengan ukuran dan bentuk badan yang tadi, berapa harganya kambing seperti ini sakit? Maka akan ketahuan nanti harganya. Oh, ini kambing seperti ini ya paling ya 700 itu sudah mentok misalnya. 700. Berarti selisihnya berapa? Harganya dia tadi 1.500. Ini 700. Berarti arsnya adalah 800. Maka si penjual wajib mengembalikan 800 ribu. Jadi komplain bahwasannya ini kambing tiba-tiba malam mati. Dan ternyata karena sakit. Berarti waktu saya beli kemarin itu sakit. Kamu tidak memberitahukan kepada saya kalau kambing kamu ini sakit. Oh iya, kemarin lupa beritahu. Afwan. Ya, afwan, tidak ada masalah dengan afwan. Sekarang permasalahannya bagaimana dengan harga yang telah kita sepakati kemarin. Kamu menyebutkan 1.500 ini harga kambing sehat. Sedangkan kambing kamu sakit. Maka dijadikan sebagai hujjah. Hiyarul aib tersebut. Untuk kemudian membawa kepada nilai harga yang sebenarnya. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya damai sajalah sudah. Keterangan daripada para penjual kambing bagaimana? Kalau kambing yang kemarin itu sakit, harganya mestinya berapa? 700 ya sudah, berarti kembalikan 800. Demikian pula tadi yang beras. Beras rojolili. Ada atau rojolili ada benar ya? Sudah tidak ada sekarang. Sudah tidak ada. Masya Allah, padahal itu Masya Allah itu Z. Tapi usianya memang panjang. Bisa 1 tahun berapa kali Pak ini? Seratus hari lebih ya. Usia tanamnya lebih daripada padi basah. Dan padinya juga tinggi-tinggi. Tidak sebagai padi sekarang. Jadi harganya mungkin selisihnya Anda tidak tahu. Al-Muhim ini gambarannya saja lah, katakanlah 1 kilonya 15.000, katakanlah. Sedangkan harga yang dia ini kan, ini apa namanya, beras yang dia kasihkan ini adalah beras apa tadi? Beras Delanggu 10.000. Berarti selisihnya 5.000. Ini namanya ars. Dia wajib mengembalikan per kilonya 5.000 rupiah. Seseorang ingin beli beras sempat, ternyata dikasih beras-beras kupon ini. Nah, ini juga sama. Ada arsnya yang wajib untuk dikembalikan. Ini kalau 1 kilo, 2 kilo, mungkin terlalu ringan. Bagaimana kalau kemudian pesannya 1 ton, 2 ton? Maka nilai yang sangat besar tentunya. Ini makna daripada kalimat fa'in ta'adara radduhu ta'ayyana arsu. Kalau tidak memungkinkan untuk dikembalikan barangnya, maka ya ditentukan arsnya. Baik, kalau sekarang terjadi perselisihan, terjadi khilaf, antara penjual dengan pembeli. Pada siapa aib itu terjadi? Di saat sudah di tangan pembeli ataukah saat masih berada di pihak penjual? Terjadi silap. Semisal seseorang memberi kambing tadi. Membeli kambing, dia menyatakan bahwasannya ya, dia dia sebutkan di awal dia menjual kambing ini 1,5 juta. Setelah dibawa pulang malamnya mati. Dia mengatakan ini kambing mati malam-malam, berarti kambing ini sakit. Si penjual mengatakan tidak, saya menjual kambing saya dalam keadaan sehat, waras, tidak kurang suatu apa, dan harganya juga pas sudah 1,5 juta. Dia menyangkal. Lantas bagaimana solusinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi dalam perkara ini. Yakni secara zahir ucapan daripada penjual yang diterima dengan dia menyebutkan sumpah. Rasul menyatakan idza talaqal mutabayyi'an fal qaul qaulul bari. Apabila dua orang yang bertransaksi terjadi selisih, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pihak penjual. Tahu ya karor dan atau keduanya saling mengembalikan. Adapun barang tadi sudah mati, barangnya yang tidak bisa dikembalikan. Adapun syarat daripada sumpah, maka berdasarkan hadis yang lain, al-bayyina 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti bagi orang yang menuduh. Si pembeli dalam hal ini sebagai pihak penuduh. Menuduh bahwa kambing ini sudah sakit sebelumnya. Maka penjual adalah orang yang mengingkari tuduhan tersebut. Wal yamin 'ala man ankar, dan sumpah atas orang yang mengingkari. Kalau dia bisa menunjukkan bukti, maka bukti itu yang berlaku. Dan tidak ada manfaatnya sumpah di saat ada bukti. Tetapi kalau tuduhan itu tanpa bukti, tidak terbukti, maka cukup dengan sumpahnya penjual tadi untuk menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang yang baik. Sesuai dengan zahir apa yang dia ucapkan. Apa buktinya bahwa barang tersebut sakit? Misalnya. Apa buktinya? Tidak bisa menunjukkan bukti. Lalu itu malam-malam tiba-tiba mati. Lalu itu banyak kemungkinan. Iya kan? Banyak kemungkinan terjadi. Apa penyebab kematiannya? Mungkin salah makan dan makanan tersebut ada di kandang kamu. Atau mungkin hal-hal yang lainnya. Sampai di rumah dikasih makan dengan rumput, ternyata rumputnya masih hijau tapi barusan disemprot dengan semprot pembunuh rumput itu, dimakan sampai kenyang ya mati. Pagi-pagi sudah lepek-lepek, lo ini berarti sakit ini kambing kemarin, lo belum tentu ya, belum tentu. Ada kemungkinan disebabkan makan daripada rumput yang barusan disemprot dengan herbisida, atau bukan herbisida, apa yang namanya semprotan itu, macam-macam lagi. Al-Muhim, ada semprot yang membunuh dari wadah atau rumputan. Jadi demikian irasta lapan mutabayyi'an faqul qaulul ba'i. Baik. Kemudian Syaikh Sa'di menyatakan wa idza talafa fitaman tahalafa. Ini adalah khiyar yang keenam. Apa yang disebut dengan khiyar ikhtilafil mutabayyi'ain? Apabila dua orang yang bertransaksi berselisih akan harga yang telah disepakati, maka keduanya saling bersumpah. Khiyar ikhtilaful mutabayyi'ain ini ada dua macam, ada beberapa macam. Khiyar ikhtilaful mutabayyi'ain yang disebabkan karena ketidaksepakatan antara dua orang yang bertransaksi. Ketidaksepakatan itu bisa dalam harga, ini yang pertama. Sudah terjadi deal, kemudian di saat membayar ternyata beda persepsi. Si pembeli mengeluarkan uang dengan yang dia pahami dari transaksi tadi, si penjual mengatakan, loh, kesepakatan bukan sekian, terjadi selisih. Ini gambaran daripada khiyar ikhtilaful mutabayyi'ain. Misalnya jual beli rumah, disepakati harga rumah tersebut ya menurut pembeli sudah sepakat harganya tadi 90 juta. Ternyata si penjual mengatakan enggak, tapi kesepakatannya 100 juta. Padahal sudah terjadi deal. Sedangkan masing-masingnya tidak memiliki bukti. Si penjual juga tidak memiliki bukti kalau terjadi transaksi tadi sekian. Maka solusi secara syar'i yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masing-masingnya saling bersumpah. Dimulai dari si penjual yang mengatakan, demi Allah, tidaklah aku jual rumahku ini kecuali dengan harga 100 juta. Kemudian setelah itu, si pembeli juga mengatakan, demi Allah, saya tidak mensepakatinya kecuali 90 juta. Dan setelah masing-masingnya bersumpah demikian dan tidak ada yang tanazul, tidak ada yang mengalah, maka dibatalkan transaksi tersebut. Ini yang disebut dengan irastalafa fitaman, apabila terjadi ketidaksepahaman dalam harga. Tahalafa, maka kedua-duanya bersumpah. Kalau tadi pada paman atau pada harga, maka gambaran yang kedua adalah pada kriteria barang. dalam perkara ini yang sering dicontohkan adalah budak, di mana sang pemilik budak mengatakan, budak yang saya jual ini mampu baca tulis. Ternyata si pembeli mendapati budak tersebut tidak bisa baca tulis. Maka dalam hal ini, kasus ini, ucapan yang diambil adalah ucapan pembeli, karena dia yang merasa terugikan. Dan tentunya bisa dikiaskan ataupun bisa di apa istilahnya, dicontohkan perkara-perkara yang lain terkait dengan kriteria barang. Misal kambing atau sapi, diberi kriteria oleh si penjual, menghasilkan susu yang banyak dan semisalnya, ternyata diingkari hal tersebut oleh si pembeli. T. Kemudian gambaran yang ketiga, perbedaan dalam hal menentukan barang. Seorang penjual menjual misalnya binatang. Ya. Dia memiliki unta atau mungkin sapi atau kambing begitu. Ya. Dia menawarkan kambing tersebut atau sapi tersebut kepada seseorang. Setelah deal, kemudian ternyata yang dikasihkan barangnya tidak sesuai dengan yang dimaukan oleh si pembeli. Si pembeli maunya yang sapi, yang itu. Kenapa kok malah sudah dikasihkan yang ini? Sedangkan si penjual, ya saya memang yang saya jual sapi yang ini, bukan yang itu. Maka dalam perkara seperti ini, ucapan penjual yang dipakai berdasarkan tidak salah fal mutabayyan fal qaul maqalahul ba'ir. Apabila terjadi selisih, ucapan yang diterima adalah ucapan si penjual, dan dia tentunya dengan sumpah tadi itu. Atau kemudian ya sudah dibatalkan akordnya, tidak jadi. Demikian pembahasan permasalahan khiyar. Ada 6 khiyar disebutkan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah. Dan di sana masih ada khiyar-khiyar yang lain. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih yang lebih luas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam.